Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahudah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Tabarakallahu fikum. Setelah kita menyelesaikan nawasibul mudhari', nasab-nasab mudhari', sekarang kita masuk pembahasan tentang jawazimul mudhari'. Penjazim-penjazim fi'il mudhari'. Qala Ibnu Ajurum rahimahullah, ini matan yang harus dihafalkan. Wal jawazimu thamaniyata asyara wa hiya lam wa lamma wa alam wa alamma wa lamul amri wa du'a wa la fin nahyi wa du'a wa in wa ma wa mahma wa itma wa ayyun wa mata wa aina wa ayyana wa anna wa haythuma wa kayfama wa idha fi syi'ri khasatan. Penjazm ada 18, yaitu lam, lama, alam, alamma, lamul amr dan doa, perintah dan doa, la untuk larangan dan doa, in, kemudian sebenarnya ta'liq, sakotot man, wa satakti fi syarh. Di dalam matan ini tidak disebutkan man, gugur dari matan, ya akan disebutkan dalam syarah. Demikian pula ma, mahma, itma, ayun, mata, aina, ayana, anna, haythuma, kaifama, dan ida secara khusus dalam syair. Nah, berkata penta'alik, qala al-kafrawi ida ma'tufun alal jawazim wa laysa ma'tufun alal lam li ziyadati ala thamaniyata asyara. Berkata al-kafrawi, ida ini diatafkan kepada penjazm-penjazm. Nah, wa ida fi syi'ri wal jawazimu samaniyat asyara wa ida fi syi'ri khas. Kenapa alasannya? Bukan diatafkan kepada lam, karena dia ini, ida ini adalah tambahan dari yang 18. Kalau beliau katakan 18, kalau kita hitung dengan memasukkan man hanya sampai pada kaifama. Nah, qala syari wa aqul al adawatu allati tajzimu al fi'l al mudhari'a 18 jaziman. Kata pensyarah, saya katakan alat-alat yang menjazmkan fi'l mudhari' ada 18 penjazm. Wa hadhil adawatu tanqasimu ila qismain. Alat-alat ini terbagi menjadi dua. Al-qismul awal yajzimu fi'lan wahidan wal qismus tsani yajzimu fi'lain. Bagian yang pertama menjazmkan satu fi'il, bagian yang kedua menjazmkan dua fi'il. Ammal qismul awal fasitatu akhrufin. Adapun bagian yang pertama, yaitu yang menjazmkan satu fi'il mudhari', ada 6 huruf. Wahiyalam, walama, wa'alam, wa'alama, wa'alamul amri wa'dua, wa'ala bin nahi wa'dua, wa'kulluha hurufun bi'ijma'in nuhati. Lam, lama, alam, alama, lamul amr dan doa, la dalam larangan dan doa, semuanya adalah huruf dengan kesepakatan para ahli nahu. Sehingga al-huruf ini hukumnya apa? Semuanya mabni dan tidak ada kedudukan i'rabnya. Baik, kita masuk rinciannya satu persatu. Qala wa ammal lam fa harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Adapun lam, maka dia adalah huruf nafi, jazm, dan qalb. Huruf nafi meniadakan setelahnya, menjazmkan fi'il setelahnya, dan membalik. Qalb ini maknanya membalik makna mudhari' menjadi makna madi. Makna sedang atau akan menjadi makna lampau. Contohnya, qawli ta'ala lam yakunil ladhina kafaru. Syaitnya di sini yakun, majzum dengan lam. Tanda jazmnya dengan sukun. Aslinya yakun. Nah, karena bertemu dua sukun, maka wawunya hilang. Kita baca ta'liq dalam i'rabnya. Wa i'rabu alam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Yakun fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Wa alamatu jazmi sukun wa ala nun. Tanda jazmnya dengan sukun di atas nun. Lakin hurrika bil sakinain. Tetapi diberi harokat yakuni karena bertemunya dua sukun. Wa yakun mutasarrifatun min kana naqisati. Yakun ini ditasrif dari kana naqisah. Apa itu naqisah? Ini tarfa'ul isma wa tansibul khabar, merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Alladzina ismun mausulun mabniun 'alal fathhi fi mahall raf'in ismu kana. Lam yakunil ladzina kafaru. Alladzina isim mausul mabni atas fath menduduki kedudukan rafa' sebagai isim yakun. Wal ismul mausulu yahtaju ila silatin wa aidin. Isim mausul itu membutuhkan silah dan aid. Silah itu adalah jumlah atau kalimat setelah isim mausul. A'id adalah domir yang kembali kepada isim mausul. Kafaru fi'lun wa fa'ilun. Wal alifu fariqatun. Kalau mau lengkapnya apa? Kafaru fi'lun madin mabni ala dhom fi mabni ala dhom litisali bi wawin jama'ah. Kemudian al wawu domirun mutasilun mabni ala sukun fi mahirafin fa'il. Wal jumlatu min al-fi'li wal fa'il, yaitu kafaru, kafaru fi'ilnya, wawunya fa'il, adalah silatul mausul la mahalla laha min al-i'rab. Silatul mausul tidak ada kedudukan i'rabnya. Wal a'idu al-wawu, a'idnya dhamir wawu yang kembali ke alladzina. Wa khabaru yakun al-mutasarrifati min kana naqisati munfakkina fil ayati fil ay. Wa khabaru yakun al-mutasarrifa min kana naqisah munfakina fil ayati mansubun bi yakun. Adapun khabar yakun yang ditasrif dari kana naqisah adalah munfakina. Ayat dalam lanjutan ayat ini mansub sebagai khabar yakun wa alamatu nasbil ya. Tanda nasabnya dengan ya li'annahu jam'u mudzakkarin salim, karena dia jamak mudzakkar salim. Wa qaulihi subhanah, contoh yang lainnya firman Allah Subhanahu wa taala atau sebelumnya yakun, ini adalah aslinya yakunu, kana yakunu. Seperti yang kita singgung tadi, antum bisa tulis aslinya yakunu, kemasukan lam jadi lam yakun. Wawunya dibuang karena bertemunya dua sukun. Jadi yakun. Nah. Kul lam tu'minu, contoh yang lainnya kul lam tu'minu. Sayangnya tu'minu majzum dengan lam. I'rabnya kul fi'lu amrin mabniun ala sukun, fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiru anta. Walam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin, tu'minu fi'lun mudari'un majzumun bilam. Wa alamatu jazmi hadfun nun, li'annahu min al-amsilatil khamsah. Wal wawu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Wal alif fariqah wa jumlatu lam tu'minu fi mahalli nasbin maqulul qawul, yang diucapkan oleh qaul, yakni kul. Qala wa amma lamma hafa harfun mislu lam. Yang kedua sekarang. Adapun lamma adalah huruf semisal lam. Fin nafyi wal jazmi wal qalbi, sama-sama harfun nafyin wa jazmin wa qalbin. Nau qawli ta'ala lamma yaduku azabi. Mereka belum merasakan azabku, kata Allah. Baik, kita baca i'rabnya nomor 4. Wa anam. Alif nomor 3 ya. Nah, nomor 3 tadi belum dibaca. Alif nomor 3 dibaca wa hunaka furukun baina lamma wa lam undurha in syi'ta fi syahhi qatrin nada. Di sana ada perbedaan-perbedaan antara lamma dan lam. Silahkan kamu lihat perbedaan tersebut jika kamu mau dalam syarah qatrun nada. Demikian pula syarh asmuni wa tasrih lil asyhari wa hasyatil hamidi. Eropnya Lamma harfu nafin wa jazmin wa qalbin yaduku fi'lun mudhari'un majzumun bilamma. Wa alamatu jazmi hadfun nun li'annahu min al-amsilatil khamsa wal wawu dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Wal alif fariqa adabi maf'ulun bi mansubun bil fi'li wa alamatu nasbi al fathatul muqaddaratu ala ma qabla ya'il mutakallim al mahdufah. Jadi adabi itu aslinya ada ya-nya, ya. Tanda berarti tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah di atas ba sebelum ya mutakallim yang dibuang. It asluha adabi, karena aslinya adabi. Wa adab mudhaf wal ya' mahdhufah dhamirun muttasilun mabni 'ala sukun fi mahalli jarin bil mudhaf. Qala Abu Hayyan fi bahril muhit wa adabi mudhafun li ya'il mutakallim. Adabi mudhaf kepada ya' mutakallim wa khudifat, dan ya'nya dibuang. Wa tuhdhafu katsiran fil fawasil. Kaulihi ahanani wa akromani. Ahanani wa akromani. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Naktafi bihadha wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin barakafikum.